Apakah diriku kemana melangkah? Sadarkah hati ini ku tergoda cinta? Hanya yang ku rasa gelisah semakin ada kala ucapmu, sentuhmu menyentuh isi kalbu. Ku tak kuasa lagi untuk berpaling. Jatuh cinta padamu.